Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dari makna al-muraqabah dari ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, di mana al-muraqabah ini memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu ialah anturaqiballaha azza wajal, yakni senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama dari al-muraqabah. Kemudian makna yang kedua ialah annallaha ta'ala raqibun alaina, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa mengawasi, mencermati dan memperhatikan hamba-hambanya. Ini sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-52, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi seorang hamba. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya, memperhatikannya. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, makna dari al-muraqabah. Yang pertama, kita merasa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita. Dan yang kedua ialah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang terus-menerus memperhatikan seorang hamba. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, beliau pula menjelaskan kepada kita untuk sepantasnya bagi seorang hamba senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik ucapannya maupun perbuatannya, ataupun perkara-perkara yang dia sembunyikan di dalam kalbunya. Semua ini diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diucapkan oleh seorang hamba, baik itu adalah ucapan yang hasanah, ucapan yang baik, maupun sayyi'ah, ucapan-ucapan yang buruk, maka ini akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan yang diucapkan oleh lisan kita melainkan pada sisi kita ada raqib dan atid, dua malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan. Maka hendaknya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk kita senantiasa menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan apa yang kita ucapkan ini senantiasa dilihat atau didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini juga menjelaskan kepada kita agar seorang hamba itu tidaklah dia berbicara melainkan pada perkara-perkara yang bermanfaat, pada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Karena apa yang diucapkan oleh lisan kita ini akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjaga lisan ini juga diantara bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik. Ya, perintah untuk kita berucap dengan ucapan yang baik, yakni janganlah tatkala kita berbicara melainkan pada perkara yang mendatangkan kebaikan. Auliyasmut, atau kalau seandainya memang kita tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik atau bertutur kata dengan perkataan yang baik yang mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik adalah untuk kita diam. Taib. Maka yang terbaik bagi seorang hamba yang tidak bisa menjaga mulutnya atau lisannya dari perkara-perkara atau ucapan-ucapan yang baik adalah untuk dia adalah diam. Taib. Karena apa yang diucapkan oleh seorang hamba ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, an turaqiballaha fi sirrika wa fi qalbika. Yang ketiga dari al-muraqabah, yakni seorang hamba dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ialah untuk senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kesendiriannya dan juga apa yang ada di dalam hatinya. Yani ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, bahwasannya di dalam kesendirian kita, tatkala kita berada dalam sendirian, yang mana tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan kita, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita. Demikian pula apa yang tersimpan dalam kalbu, dalam hati seorang hamba, baik perkara yang baik yang ada dalam hatinya maupun perkara yang buruk, maka ini diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di samping kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ucapan dan perbuatan kita, maka demikian pula harus kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi dan mencermati serta memperhatikan apa-apa yang kita sembunyikan atau apa-apa yang memang kita sembunyikan di dalam hati kita. Ini semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Unzur madza fi qalbika min asy-syirki billahi war-riya wal-inhirafat wal-haqdi 'alal mu'minin wal-baghdha wa karahiyatin wa mahabbatin lil kafirin wa ma asbaha dzalika min al-asyai' allati la yardaha Allah 'azza wa jalla." Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hendaknya engkau memperhatikan hatimu, memperhatikan qalbumu dari yang namanya kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni janganlah sampai kita melakukan kesyirikan atau berkeyakinan dengan keyakinan yang rusak, atau ada yang kita sembunyikan dalam hati kita berupa riya dalam mengerjakan amalan ibadah, atau penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, atau kedengkian terhadap saudara, terhadap kaum mukminin, atau kebencian, ketidaksukaan, atau pula yang kita sembunyikan dalam hati kita dari tindakan mencintai orang-orang kafir dan yang semisal dari ini, maka semua ini adalah perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan apa yang kita sembunyikan tersebut. Yani ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan sampai di dalam hati kita terdapat kebencian kepada kaum mukminin, dan sebaliknya mencintai orang-orang kafir atau orang-orang munafik, serta memiliki penyimpangan di dalam kalbu kita. Karena semua itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan apa yang disembunyikan oleh seorang hamba di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka apa yang ada di dalam kalbu kita ini terkadang Allah subhanahu wa ta'ala munculkan, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan bagi umat manusia. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, raqib qalbak, hendaklah engkau memperhatikan hatimu. Tafaqqadahu daiman, ya. Senantiasa kita memperhatikan hati kita, jangan sampai kita lalai dari hati kita. Yakni hendaklah apa yang ada di dalam qalbu kita, dalam hati kita, tidaklah yang terdapat di dalamnya melainkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang ada dalam kalbu seorang hamba ini diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun yang samar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Qaf ayat yang ke-16, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, yang disembunyikan oleh jiwa itu atau dalam hati kalbu seorang hamba. Yakni sebelum kita mengucapkan apa yang ada di dalam hati kita, yang kita sembunyikan dalam hati kita, ini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, walaupun kita tidak mengucapkannya dengan lisan kita. Ya, Allah mengatakan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, dan kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita sebelum kita mengucapkannya ataupun kita menyimpan apa yang ada dalam hati kita tersebut. Taib. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, faraqibillaha fi hadhihi al mawadhi' tsalatsa. Fi fi'lika wa fi qawlika wa fi sariratika wa fi qalbika hatta tatimma lakal muraqabah. Maka hendaklah engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tiga keadaan ini, yakni pada perbuatan kita, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam ucapan kita, bahwasanya apa yang kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa fi sariratika wa fi qalbika, dan juga apa yang tersembunyi dari jiwa kita atau apa yang terdapat dalam kalbu kita. Maka ini tiga tempat yang hendaknya seorang hamba dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, ataupun apa yang ada dalam kalbunya atau apa yang dia sembunyikan. Apabila seorang hamba ya dia memperhatikan ketiga perkara ini, maka dia telah menjadi hamba yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi seorang hamba yang muhsin, tingkatan yang lebih tinggi daripada seorang mukmin. Hal ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang apa itu al-ihsan, sebagaimana dalam hadis Jibril yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, iman dan ihsan. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya apa yang dimaksud dengan al-ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yani yang namanya al-ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahmu. Yakni dikarenakan kuatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba yang keadaan demikian tatkala dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, namun apabila engkau tidak bisa melakukan yang demikian, yakni engkau beribadah seakan-akan Allah atau seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna al-ihsan dengan makna al-muraqabah. Ya, pada makna yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarahu, yani engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan yang paling tinggi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna ihsan yang kedua, beliau katakan fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila kita tidak bisa menjadi seperti keadaan yang pertama, yakni tidak bisa beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita beribadah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Yani maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dalam ibadah yang kita lakukan. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, ubudillaha ka'annaka tarahu ka'annaka tusyahiduhu ra'yal ain. Fa in lam takun tarahu fanzil ila al martabati tsaniyah fa innahu yaraka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, yakni tatkala engkau melaksanakan ibadah seakan-akan engkau menyaksikan bahwasanya ada Allah di hadapanmu. Taib. Sebagaimana engkau melihat dengan mata kepalamu. Fa in lam takun tarahu, maka apabila kita tidak bisa menjadi yang demikian ini, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala, fanzil ila martabati tsaniyah, maka hendaklah engkau memperhatikan pada tingkatan yang kedua, yakni tatkala engkau beribadah hendaklah engkau merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan mengetahui apa yang engkau lakukan. Taib. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fal awwal, adapun tingkatan yang pertama, yakni seorang hamba dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan ibadatu raghbatin wa tam'in. Ya. Ibadatu raghbatin wa tam'in. Yakni seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Disebut dengan ibadah raghbah wa tam'. Wasani, adapun yang kedua, yakni beribadah fa innahu yaraka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam ibadah yang kita lakukan, maka ini disebut dengan ibadatu rahbatin wa khaufin. Ibadatu rahbatin, pakai ha, rahbatin wa khaufin. Baik. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Maka pada setiap amalan ibadah yang kita kerjakan, apapun ibadah tersebut, hendaknya ya, kalaupun kita memang tidak bisa beribadah sebagaimana pada tingkatan yang pertama, beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa apa yang kita kerjakan dari ibadah itu, kecil ataupun besar ibadah tersebut, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fala budda an turaqiba rabbak wa an ta'lam anna Allah raqibun 'alaika, dan sepantasnya bagi dirimu, sepantasnya bagi kita kaum muslimin, untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi kita. Ya. Allah senantiasa memperhatikan keadaan kita. Ayyu syai'in taqul aw taf'alu aw tudmiruhu fi sirrika fa Allah taala alimun bihi. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apapun ucapan yang engkau ucapkan ataupun apapun perbuatan yang engkau kerjakan atau apapun yang engkau sembunyikan di dalam hatimu, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Ya. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ucapan kita, ucapan yang terang-terangan atau ucapan yang berbisik-bisik, bahkan ucapan yang terlintas di dalam kalbu kita atau dalam benak kita, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perbuatan kita, kecil dan besar perbuatan tersebut, terang-terangan kita melakukannya ataupun sembunyi-sembunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Kemudian kata beliau, wa qad dzakara al muallif rahimallahu, maka sungguh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau telah menyebutkan di dalam bab ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan seorang hamba. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahui ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba, ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ataupun apa yang ada di dalam qalbu, dalam hati seorang hamba. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala ayat-ayat yang menjelaskan demikian dalam bab ini. Di mana beliau memulaikan atau memulai dalam bab ini, bab al-muraqabah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217 sampai 220. Ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Hendaklah engkau bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha kasih sayang. Alladzi yaraka hina takum, yang mana Allah itu memperhatikan atau melihat engkau tatkala engkau berdiri, yakni tatkala kita berdiri mengerjakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan tersebut, tindakan kita tersebut. Wa taqallubaka fis sajidin, dan tindakan kita ya yang berbolak-balik untuk sujud. Ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Innahu huwas samiul alim, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab al-muraqabah, yakni yang menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ia menjelaskan kepada kita tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala, ya, huwa di sini ialah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, dan dia yakni Allah Subhanahu wa taala, ma'akum, bersama dengan kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Yakni dimanapun kita berada, maka tidak lepas dari ilmunya Allah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala makna ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Apa maknanya? Taib, apakah maknanya Allah itu menyatu dengan hamba atau maknanya yang lain? Taib, yang jelas ma'iyatullah ini bukan berarti Allah itu menyatu dengan hambanya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan yang demikian ini, dan ini merupakan keyakinan yang rusak. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersatu dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, di atas langit, di atas makhluknya seluruhnya. Taib, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, Allah Subhanahu ma'a ibadihi aina makanu. Beliau menjelaskan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau dalam surat Al-Hadid ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya dimanapun mereka berada. Baik mereka berada di daratan maupun di lautan, atau mereka berada di udara, atau mereka berada di dalam kegelapan atau di tempat yang terang. Maka fi ayyi halin huwa ma'akum aina ma kuntum. Bagaimanapun keadaan seorang hamba dimanapun dia berada, atau bagaimanapun keadaan dia, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba tersebut. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza yadullu ala kamal ihatati. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di sini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan di mana Allah Subhanahu wa taala meliputi ya hamba-hambanya dari sisi ilmu wa kudratan dan kekuatan wa sultanan dan kekuasaan wa tadbiran dan pengaturan wa ghairu dzalik. Yakni beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa makna dari firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita, yakni bersama dengan hamba-hambanya, maknanya ialah bahwasanya hamba itu atau makhluk ini seluruhnya tidak ada yang lepas dari kekuatannya Allah, pengaturannya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya, yakni tidak ada satu makhluk pun yang mereka itu keluar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang mereka itu keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Yakni menunjukkan bahwasanya hamba itu tidak lepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Thayyib. Jadi bukan maknanya ialah Allah itu bersatu dengan hambanya, bukan. Thayyib. Namun yang benar adalah bahwasanya yang dimaksud dengan bersamanya Allah dengan hambanya yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi hamba-hambanya atau meliputi makhluknya. Kemudian beliau mengatakan wala na'ni annahu subhanahu wa ta'ala ma'ana fi nafsil makani alladhi nahnu fihi. Dan bukanlah yang dimaksud dengan Allah itu bersama dengan hambanya, bukanlah yang dimaksud Allah itu berada dengan hambanya di tempat hamba itu berada. Ya, bukan yang demikian maknanya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Fauqa kulli syai'in, dan berada di atas segala sesuatu. Dan tidak mungkin Allah itu bersama dengan hambanya secara zatnya. Thayyib. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman yakni Allah Subhanahu wa taala alal arsy istawa, berada di atas arsy. Istawa yakni tinggi di atas arsy. Istawa maknanya ialah irtafa'a ala wa sa'ada. Yakni maknanya itu tinggi, bukan maknanya bersemayam. Kalau seseorang dia memaknakan istawa itu dengan bersemayam, berarti seorang dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah tidak serupa dengan makhluknya. Thayyib. Maka memaknakan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala ini maknanya ialah tinggi. Ya, dalam bahasa Arabnya itu ada makna tiga makna atau empat makna, yakni irtafa'a, sa'ada, dan ala. Yang ketiga makna tersebut maknanya mutaqariba, semisal, yakni menunjukkan tentang tinggi. Maka makna dari Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Menunjukkan kepada kita tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala berada di seluruh, di atas makhluk-makhluk-Nya. Thayyib. Ini cara kita mengkompromikan antara ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu bersama dengan hamba-Nya dan Allah itu berada di atas arsy. Bagaimana cara kita mengkompromikannya? Maka yang dimaksud dengan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya ialah bahwasanya yang dimaksud di situ ialah Allah Subhanahu wa taala meliputi hamba-hamba tersebut dari sisi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu meliputi hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya. Baik, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha tinggi baik dari sisi kekuasaannya maupun dari zatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya seluruhnya. Kemudian di antara yang menjelaskan bahwasanya Allah itu berada di atas hamba-hambanya atau di atas makhluknya, yakni Allah itu berada di atas langit dan tinggi di atas makhluknya, ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tinggi di atas hamba-hambanya. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Mulk, Al-Mulk ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A amintum man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman dari yang berada di langit? Siapa yang ada di langit? Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Thayyib. Dan juga ayat yang lainnya yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu berada di atas, ya, ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal aliyyul azim." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Baik. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas makhluk-makhluknya. Yani Allah itu berada di atas langit, tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, demikian pula ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu. Ya, setelah beliau membawakan ayat-ayat tadi, beliau menyebutkan bahwasanya ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu berada di atas ini sangat banyak, ya. Namun beliau mengatakan, lakinnahu azza wa jalla laisa kamitsli syai'un. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah itu, ya, tidak ada yang semisal dengannya. Segala sesuatu apapun tidak ada yang bisa semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita tidak bisa mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan ini tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala atau mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat-sifatnya makhluk. Taib. Maka beliau mengatakan, huwa aliyun fi dunuwihi. Allah itu adalah Rabb yang maha tinggi. Di samping itu beliau, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dekat dengan hamba-hambanya. Qaribun fi uluwihi jalla wa ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walaupun Allah itu berada di atas makhluknya di langit sana, jauh di atas langit sana, di atas makhluknya seluruhnya, namun Allah itu sangat dekat dengan Allah, dengan hamba-hambanya. Yani Allah Subhanahu wa taala ilmunya, terus kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan Allah, dengan hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah sesungguhnya inni qarib, aku ini sangat dekat dengan mereka. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doa orang-orang yang mereka berdoa kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya doa dari hamba-hambanya, padahal Allah berada di atas langit. Tayib. Maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa kita kiaskan antara sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Tayib. Dan tidak boleh bagi seorang hamba mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari apa yang difikirkan oleh makhluknya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Walakin yajibu an na'lama annahu laisa fil ardi." Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu dekat dengan hamba-hambanya, ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di bumi. Ya? Karena Allah telah menjelaskan sebagaimana ayat yang kita bacakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah itu berada di atas 'ars, tinggi di atas 'arsy-Nya. Maka tatkala Allah menyebutkan dalam ayat Allah itu dekat dengan hamba-Nya, ini bukan berarti Allah itu berada di bumi. Taib. Ini kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Li'annana law tawahhamna hadza lakana fihi ibtalun li'uluwillahi subhanahu wa taala." Karena kalau kita memiliki pemahaman yang demikian bahwasanya Allah itu berada di bumi, atau dengan pemahaman Allah ada di mana-mana, taib, maka ini akan menafikan sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa inna Allah Subhanahu la yasa'ahu syai'un min makhluqatihi, dan tidak ada satupun dari makhluk ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, atau dengan yang kenal dengan ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala mensifati kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyuhu, dan kursinya Allah itu besarnya atau luasnya, as-samawati wal ard, seluas langit-langit dan bumi. Ini kursi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atasnya. Naam, menunjukkan kepada kita tidak ada satupun ya makhluk yang, atau Allah itu tidak mungkin diliputi oleh makhluknya. Naam, dan Allah tidak mungkin berada atau menyatu dengan hamba-hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas makhluknya seluruhnya. Naam, dan tidak boleh bagi kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Dan masih ada lagi penjelasan yang lainnya dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Al-muhim kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik ucapan perbuatannya atau apa yang ada dalam hatinya, ini semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahuinya, dan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas makhluknya. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.